Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita dalam bisa melanjutkan pengajian kita membaca syarah al-aqidatul wasithiyah karangan Syekh Muhammad Qayyim Harras rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Aqidatul Wasithiyah menyebutkan beberapa ayat-ayat untuk menetapkan sifat al-istiwa. Al-istiwa. Berapa kali dalam Al-Qur'an? Tujuh. Disebutkan dalam Aqidah Wasithiyah fi sab'ati mawadhi, pada tujuh tempat dalam Al-Qur'an penyebutan istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmahnya. Mungkin kalau cuma sekali mungkin banyak yang melakukannya. Allah mengulangi tujuh tempat dalam Al-Quran. Itu pun masih banyak yang menolaknya. Allah mengulangi tujuh kali dalam Al-Quran dalam surah yang berbeda. Summa stawa ala al-arsh. Ar-Rahman ala al-arsh stawa. Lafaz istiwa. Bahwa Allah beristiwa di atas arsh. Tujuh kali diulang dalam Al-Quran. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan seluruh ayat ini. Dalam Al-Quran menyebutkan sifat al-istiwa. Dan sudah kita jelaskan juga tentang makna al-istiwa. Makna al-istiwa jika bergandengan dengan kalimat ala. Dan tujuh tempat ini, ya, tujuh ayat ini dalam Al-Quran, kalimat kata istiwa itu semua bergandengan dengan huruf ala. Summa stawa alal arsh. Ar-Rahman alal arsh. Semuanya tujuh tempat ini semuanya dengan ala. Dan kalimat istiwa atau kata istiwa kalau bergandengan dengan huruf ala, maka sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama usalaf, maknanya di atas, tinggi. Jelas ya? Ini beliau sudah sebutkan semuanya. Baik. Dan ini sifat yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ayat selanjutnya atau ucapan Ibnu Taimiyah selanjutnya, beliau berkata rahimahullah, wa qawluhu ta'ala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Surah Al-Imran ayat 55. Ayat selanjutnya, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa. Allah mengatakan, "Wahai Isa, saya," kata Allah, "mutawaffika, mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan saya," kata Allah, "mengangkatmu kepadaku." Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah berfirman bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ini dalam surah An-Nisa. Masih tentang Nabi Isa, kata Allah bahkan Allah mengangkatnya Isa kepadanya, kepada Allah. Ayat kedua. Ayat yang ketiga firman Allah ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uhu. Kata Allah kepadanya lah, kepada Allah yas'adu naik kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat baik, dan amalan soleh terangkat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Ayat ketiga. Ayat keempat. Allah berfirman ya hamanu ibni sorhan na'alli ablugul asbaba samawati fa'attaliya ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kaziba. Kata Allah tentang ucapannya Fir'aun kepada perdana menterinya Haman. Wahai Haman, bangunkanlah saya sorha, bangunan yang tinggi ke atas, sorhan, bangunan yang menjulang tinggi ke atas, untuk saya menempuh sebab yang menjulang ke langit, agar saya bisa melihat rohnya Musa. Sebab saya menyangka dia ini berdusta, kata Fir'aun. Ayat berikutnya Allah berfirman kata Nabi Muhammad rahimahullah, "A'amintum man fis sama' ayakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur? Am amintum man fis sama' ayyursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir?" Kata Allah, apakah kalian merasa aman kepada yang di atas langit? Ini ayat yang berikutnya. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di atas langit untuk ditenggelamkan atas kalian itu bumi dan bumi itu berjalan? Apakah kalian merasa aman terhadap dia yang di atas langit dari Allah mengutus kepada kalian hasibah, azab berupa angin yang kencang berserta dengan batu-batu kecil? Maka kalian, kata Allah, akan melihat bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ayat yang kita ingin sebutkan. Kira-kira untuk menyebutkan sifat apa? Hah? Ketinggian. Bahwa Allah itu di atas. Nah, sebelum kita menyebutkan ini ayat, maknanya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Haras rahimahullah, saya akan sebutkan dulu tentang perbedaannya. Sebelumnya Ibnu Taimiyah sebutkan tentang ayat apa? Al-Istiwa. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang ketinggian Allah. Allah di atas, kemudian amalan soleh naik kepada Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah, Allah di atas. Sekarang apa perbedaannya antara sifat istiwa, Allah di atas, dan sifat al-ulu? Ulu itu artinya tinggi, Allah di atas. Tinggi. Ini harus diketahui perbedaannya apa. Ini berbeda ya, istiwa dengan sifat ketinggian Allah. Perbedaan pertama, kalau sifat al-istiwa itu ditetapkan dengan Al-Quran, nas. Paham? Nas. Seandainya tidak ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan 7 tempat itu tentang istiwa Allah, bahwa Allah itu beristiwa di atas, kita tidak boleh mengatakan Allah istiwa. Paham maksudnya? Tidak boleh kita kata Allah istiwa. Nah, sekarang akidah Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy, menetap tinggi di atas arsy. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan 7 kali. Adapun sifat al-ulu, walaupun tidak ada penyebutan Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah itu di atas, kita menetapkan bahwa Allah itu tinggi di atas. Paham? Hah? Berarti al-istiwa hanya ditetapkan dengan nas. Adapun al-ulu ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, nas, dan fitrah manusia. Walaupun ada masalah dalam Al-Quran Allah di atas, orang harus berdoa, di atas. Kita sunyi pun hati kita condong bahwa yang mencipta, yang mengatur itu di atas. Subhanallah, makanya dibaca dalam sunyi, Subhanallah biar a'la. Ini perbedaan pertama. Kalau istiwa diucapkan dengan apa? Nas. Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an saja. Al-Qur'an, nas. Al-istiwa. Adapun ketinggian Allah itu ditetapkan dengan nas, Al-Qur'an dan Sunnah dan fitrah manusia. Fitrah manusia. Kemudian perbedaan yang kedua, antara sifat istiwa dan ars. Kalau istiwa itu sifat fi'liyah. Sudah pernah lewat tentang sifat fi'liyah dan dzatiyah. Jangan bilang belum. Berulang kali disebutkan perbedaannya, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Nah, apa sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah apa itu? Sifat yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Seperti apa? Siapa bisa contohkan? Sifat dzatiyah. Melihat, mendengar. Tidak pernah terlepas dari Allah, tidak pernah sekejap pun kita katakan Allah tidak melihat. Ya. Walaupun sedetik. Tidak pernah kita katakan Allah tidak mendengar sebentar. Tidak pernah. Tidak pernah kita katakan Allah tidak berilmu. Walaupun sejenak. Ini sifat dzatiyah namanya. Terus menerus ada pada zat Allah. Yaitu terus menerus Allah yang disifatkan dengan sifat itu. La yang faqu anhu, tidak pernah terlepas dari Allah. Ini sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah, ini bagian yang kedua. Sifat fi'liyah ini sifat berkaitan dengan perbuatan Allah. Contohnya, saya bisa contoh sifat fi'liyah berkaitan dengan perbuatannya Allah. Allah kalau mau bersifat dengan sifat itu, Allah berkehendak. Allah lakukan, kalau tidak, tidak. Seperti apa? Hah? Turun. Turun. Dalam hadis dikatakan yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun menaiki dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail akhir. Tatkala tersisa sepertiga malam. Berarti kalau tidak malam, Allah tidak turun. Karena Allah berkehendak, Allah turun di pada waktu itu yang disebutkan dalam hadis. Anjimat fi'liyah namanya. Sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau berkehendak, Allah berkehendak. Ini perbuatan Allah seperti sifat mencipta. Apalagi yang kita sudah lewati dalam kesetiaan. Godok, marah. Sebab ada hamba Allah yang Allah murka, yang Allah marah, ada yang Allah cintai. Iya, berarti sesuai dengan apa? Kehendak. Sesuai dengan keinginannya Allah. Berbeda dengan tadi, coba bedakan dengan yang tadi, pendengaran. Oh, kalau Allah mau mendengar, Allah mendengar. Kalau tidak, Allah tidak. Tidak. Iya ya, beda ya. Ini sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Baik, kita kembali. Al-istiwa itu sifat fi'liyah. Faham? Al-istiwa sifat fi'liyah. Adapun al-ulu, Allah itu di atas ketinggian Allah. Ketinggian Allah SWT itu dzatiyah. Tidak pernah kita kata Allah itu rendah. Faham maksudnya? Ini perbedaannya. Kenapa kita katakan Allah istiwa? Kenapa kita katakan istiwa sifat fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Allah? Sebab kapan Allah mulai istiwa? Kapan? Ketika apa? Menciptakan langit dan bumi dalam ayat. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian kata Allah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah telah menciptakan langit dan bumi 6 hari Allah beristiwa di atas arsy. Berarti sesuai dengan kehendak. Adapun sifat Allah itu tinggi, Allah itu di atas, itu dzatiyah. Tidak pernah kita katakan Allah rendah, hina. Tidak, Allah tinggi. Nah, makanya sifat al-ulu nanti kita akan sebutkan ada 3. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau ada yang tanya apa perbedaan istiwa dengan al-ulu, antum sudah bisa jawab. Itu tadi perbedaannya. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Khalil Harros mengomentari ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau syarhu. Firman Allah di atas ya Isa tentang Nabi Isa dan seterusnya ila akhir hadil ayat. Kata beliau hadil ayat ja'at muayyidatan lima dalat 'alaihi ayatu sabiqah min 'uluhi ta'ala wa irtifa'i fawqa al-'arsy mubayinan lil khalqi wa na'iyatan 'alal matirah. juhudahum wa inkaruhum lidzalika lidzalik ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Kata Syekh, ayat-ayat ini yang disebutkan tadi yang kita baca tentang Isa alaihissalam dan seterusnya, ini muayyidah, menguatkan terhadap ayat-ayat yang sebelumnya tentang istiwa. Menguatkan tentang apa? Al-ulu, bahwa Allah itu tinggi. Ketinggian Allah itu bukan cuma zatnya saja. Ini pembagian al-ulu. Al-ulu ada tiga. Ketinggian Allah itu tiga. Yang pertama, ketinggian sifat. Iya kan? Allah itu bersifat dengan sifat ketinggian. Allah tinggi, apanya? Sifatnya. Maksudnya apa? Sifat manusia dan sifat Allah berbeda. Sifat manusia itu hina, rendah. Manusia hidup, Allah juga hidup. Tapi kehidupan manusia diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kematian, fana. Tapi sifat hidup Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat seperti itu, tangannya Allah. Dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu di atas daripada sifat makhluknya. Faham? Ini sifat ulu yang pertama. Allah itu tinggi, apanya? Sifatnya. Berbeda dengan sifat makhluk. Yang kedua, sifat al-ulu Allah, apanya yang tinggi Allah Subhanahu wa taala? Ulul qahr namanya. Kekuatan dan kekuasaannya. Semua makhluk di bawah, diatur oleh Allah. Paham ya? Malaikatnya, seluruh malaikat, para nabi dan rasul, semua makhluk diatur oleh Allah, dia kuasai. Berarti kalau seperti ini, keyakinan kita berarti Allah di atas. Apanya? Kekuatannya. Ini namanya ulul qahr. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahuwal qahiru fawqa ibadi." Dialah Allah yang menguasai fawqa ibadi, di atas seluruh hambanya. Paham? Bahwa seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah. Ketinggian yang ketiga ini yang kita sebutkan, ketinggian zat. Bahwa zatnya Allah, dirinya Allah itu di atas, makhluk itu di bawah. Bahkan tidak ada makhluk yang merah di atas Allah. Tidak ada. Makhluk yang paling atas apa? Makhluk yang paling di atas apa? Arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jelas ya? Ini tiga sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh mengatakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan untuk menguatkan ayat sebelumnya tentang istiwa, yaitu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wartifa'i, dan ketinggian Allah di atas arsy, mubayyinan lil khalq, dan Allah itu terpisah dengan makhluknya. Terpisah dengan makhluk. Ini untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala terpisah dengan makhluknya. Makanya ada sebagian orang yang menyadarkan diri kepada sunnah, mereka mengatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ghairu ma'sa. Tidak bersentuhan. Perhatikan ya kalimat ini. Ini dibantah orang ini. Ulama mengatakan tidak boleh kita tetapkan seperti itu. Betul Allah beristiwa di atas arsy. Tapi kita tidak bisa katakan dia terpisah dengan arsy atau bersentuhan dengan arsy. Sebab ini perkara lain yang tidak ada dalil terhadap hal tersebut. Ini perlu kita jelaskan. Kenapa Syekh menyebutkan ada kalimat mubayyinan lil khalq, terpisah dengan makhluknya? Sebab ketika muncul apa? Muncul keyakinan yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ini keyakinan al-hulul ittihadiyah, bulat sufiyah, yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Makanya ada kalimat tambah dari ulama ussalaf bahwa Allah terpisah dengan makhluknya, tidak menyatu. Ini seperti ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Wa na'iyatan 'alal mu'attilah, dan ayat itu yang di atas tadi yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini sebagai bantahan untuk orang-orang mu'attilah. Orang-orang mu'attilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan orang-orang Mu'tazilah yang menolak Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Sampai Bishr al-Marisi, pentolan orang-orang Jahmiyah ketika dia sholat, dia sujud, dia dapat dua sujud subhanarabbil a'la. Artinya maha suci Allah yang maha tinggi, sementara dia tolak Allah di atas. Nah, dia baca subhanarabbil asfal, maha suci Allah yang di bawah. Nah, dikasihkan oleh para ulama. Dikasihkan oleh para ulama. Sebab memang dia sudah menolak Allah itu tidak di atas. Ada lagi yang lebih kabur, Allah tidak di atas, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, ini lebih samar lagi. Terus di mana? Tanya dia di mana? Nah, ini terlibat saya oleh Syekh Muhammad Al-Haras. Dan ini memang diwariskan dari dulu sampai sekarang. Syekh Al-Haras tahun berapa hidup? Tahun berapa meninggal? Dan beliau ulama Mesir. Dan memang, subhanallah, orang-orang yang mengambil akidah itu ambil dari mana? Dari sana. Belajar di sana dia. Bawa ke Indonesia, sudah. Dan memang seperti itu. Dan alhamdulillah Syekh Muhammad Al-Haras ini hidup di Mesir. Beliau tahu pentolan-pentolannya orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah dan sekarang beliau tahu. Beliau bantah di sini. Baik, kata Syekh Fahiyan ayatul ula yunadillahu rasulahu wa kalimatahu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam bi annahu mutawaffihi wa rafihu ilaihi hina dabbaru al-yahuda qatlah wa ad-damiru fi qawlihi ilayya wa ad-damiru rabb jalla sya'nuh la yahtamilu ghayra dhalik fa ta'wilu bi anna al-murada ila mahalli rahmati aw makani malaikati ila akhir la ma'na lahu. Kata Syekh ayat pertama apa itu? Ya Isa inna mutawaffika wa rafiuka ilayya. Wahai Isa, saya mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada aku, kata Allah. Kata Syekh ayat ini Allah memanggil Rasulnya dan kalimatnya. Ini perlu kita kokohkan di sini, jangan menjadi syubhat. Kenapa Nabi Isa alaihissalam dikatakan kalimatnya Allah? Nabi Isa makhluk, bukan sifatnya Allah. Sekarang kalamullah kalimatnya Allah makhluk atau bukan? Kalimat Allah makhluk atau bukan? Bukan. Saya mengatakan kalimat Allah makhluk kafir. Sebab mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalimat Allah, ucapan Allah. Nah sekarang kenapa ini dikatakan kalimatnya Allah? Kalimat tuh yang menyentuh ya cuma ini. Kenapa Isa alaihissalam mengatakan kalimatnya Allah sementara dia makhluk? Kenapa dia dikatakan kalimat Allah? Sebab Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan apa? Diciptakan dengan kalimat Allah. Innama amru idza arada syai'an ayaqula kun kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun jadilah, maka jadilah. Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak. Iya kan? Nah, makanya disebutkan wa kalimatu di dalam hadis. Nabi menyebutkan wa kalimatu alqahu ila Maryam. Dan siapa yang meyakini Muhammad adalah utusannya Allah dan hambanya Allah, dan meyakini Isa adalah hamba dan rasulnya Allah dan kalimatnya Allah. Perhatikan Nabi yang mengucapkan. Siapa yang meyakini Isa alaihissalam adalah kalimatnya Allah yang dilemparkan kepada Maryam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Makanya disebutkan kalimat Allah. Tapi jangan menyangka bahwa, jangan meyakini bahwa kalimat Allah adalah makhluk. Kenapa dikatakan kalimat Allah? Sebab beliau diciptakan dengan kalimat kun. Sama di sini Syekh sebutkan wa kalimatuh. Dalam ayat pertama Allah memanggil Rasulnya dan kalimatnya, itu Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Nabi Isa mutawaffihi, bahwa Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya kepadanya. Ini dalil bahwa Allah itu di atas. Sebenarnya satu ayat ini saja cukup untuk bangun orang Jahmiyah. Tidak usah baca istiwa ini saja, atau tidak usah lain ini. Cukup ayat-ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Ini cukup, bahwa Allah itu di atas. Iya kan? Makanya Imam Az-Zahabi setelahnya Ibn Qayyim dan yang lainnya mengumpulkan bahwa yang menyebutkan Allah di atas, bahwa Allah menyebutkan sifat ketinggian Allah itu Allah di atas lebih dari 3000 dari banyak sekali. Semua ayat-ayat yang mengatakan kami turunkan itu dalil bahwa Allah di atas. Nah, Syekh Ustaz bin Taimiyah dengan kedalaman ilmunya membawakan ayat tentang diangkatnya Nabi Isa ke atas, berdalilkan bahwa Allah itu di atas. Wa rafi'u ilaihi, dan Allah mengangkatnya. Hina dabbaru al-yahudu qatlah, tatkala orang-orang Yahudi merencanakan, mengatur siasat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kata Syekh, domir. Domir, apa itu domir? Katakan, kata ganti. Kalau Inggris ada he, he, si, iya. Arab juga ada. Arab, huwa, ana, anta, hiyahumahum, dan seterusnya. Domir dalam ayat. Ya Isa, ini menawafika warafiuka ilaiya. Saya mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada ilaiya. Yaitu asalnya ila dan ana. Ila tambah ana, jadi ilaiya. Paham maksudnya? Berarti ilaiya yaitu domir. Domir apa? Domir mutakalif, ana. Paham? Kalau ala tambah ana, alaiya. Fi tambah anak, fiya. Kalau ilah tambah anak, ilaiya. Domirnya kata Syekh, domir itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Domir anak, saya adalah Allah. Ilaiya itu, saya itu Allah. Berarti Nabi saya diangkat kepada Allah. Tidak ada makna lain. Kenapa? Ini beliau bantah orang-orang Asy'ariyah. Sebab katanya, kata mereka, domir itu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada tempatnya Allah, rahmatnya Allah. Coba, kalau dilihat maknanya bagus, ya, kembali kepada tempat Allah, rahmat Allah, tapi takwil ini, intinya Allah tidak di atas. Makanya Syekh bantah. Fata'wiluhu bi'annal murada ila mahali rahmati, maka mentakwil ayat ini, bahwa yang diikan domir kembali kepada makna rahmatnya Allah, atau tempat malaikatnya Allah, ini kata Syekh, la makna lahu, tidak ada makna atas lain. Ini maknanya orang-orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah kan begitu. Ketika ada ayat yang tidak sesuai dengan akidahnya, akidah batinnya, sudah dipalingkan. Kata Syekh, wa mithlu dzalika yaqulu aidan fi qouli subhana raddan ala ma ta'ahu yahudu min qatli Isa wa salbihi. Masyaallah, ini itu tadi faedah pertama. Faedah pertama yang kita ambil dari ayat adalah menunjukkan bahwa Allah itu ya di atas. Faedah kedua, kata beliau, dan semisal ini diambil juga faedah bahwa untuk membantah orang-orang Yahudi, iya, yang membunuh Nabi Isa. Kan orang Yahudi kan menyangka Nabi Isa mati, mereka bunuh, mereka salib. Dan ini juga keyakinan siapa? Orang Nasrani. Ayat ini membantah mereka. Coba kata Allah, wahai Isa, kami wafatkan kamu. Iya, kami angkat kamu kepada kami. Kami angkat kamu kepadaku. Saya angkat kamu kepadaku, diangkat. Berarti yang disalib, di kayu salib, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam surah An-Nisa lebih jelas lagi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Akan tapi kata Allah, syubiha lahum, dimiripkan wajahnya. Itu yang disalib. Kisahnya sudah lewat ya. Kisahnya sudah lewat. Syekh Ali Harun menyebutkan kisahnya. Ini juga bantahan untuk mereka. Kata Allah, bal rafa'allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya kepada, mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita permasalahkan, yang kita mau bahas, apa maksud mutawaffika? Iya. Apa maksud Nabi Isa diwafatkan? Apakah memang wafat Nabi Isa alaihi salam? Nah, ini yang kita bahas. Ini yang akan disebutkan. Makanya Syekh Al-Harif mengatakan waqad ikhtulifa fil murad bitawaffi al-mazkur fil ayah, dan diperselisihkan ulama ahli tafsir tentang makna wafat di sini. Lagi-lagi orang Indonesia ambil caplok dari bahasa Arab, wafat. Iya, telah wafat hari ini, itu bahasa Arab. Dari kata al-wafa, fi'ilnya tuwfiya, tawaffa. Dalam ayat ini kata Allah, ini mutawafika, kami wahai Isa mewafatkanmu. Apa makna wafat di sini? Apakah betul-betul mati? Nah, kata Syekh, diperselisihkan ulama tentang makna wafat di sini. Fahamalahu ba'dun al-maut. Sebagian ulama ada yang mengatakan al-mutawafi di sini betul-betul mati. Tapi ini pendapat yang baik. Tapi ada pendapat. Iya. Wal aktsarun 'alal murad bihi naum, dan kebanyakan ahli tafsir menafsirkan bahwa at-tawuf al-wafa di situ adalah tidur. Kenapa? Ada sebabnya. Kata Syekh, walafdul mutawaffi fihi ya, yustamal fihi, sebab lafaz wafat, meninggal itu kadang digunakan untuk orang yang tidur. Iya kan? Iya. Mana dalilnya dalam Al-Qur'an? Kata Allah, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya yang membuat kalian tidur di malam hari dan mengetahui pergerakan-pergerakan kalian di siang. Berarti tidur, kalimat wafat mati kadang dipakai untuk memanakan mana tidur. Ah, kebanyakan tafsir mengatakan mutawaffika kami menidurkanmu. Saya tidur tapi tidak mati. Wa minhum man zama anna fil kalam taqdiman wa ta'khir. Perhatikan. Sebagian ahli tafsir ini pendapat yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu ada kalimat yang didahulukan dan yang diakhirkan. Nah, ini juga penting untuk diketahui. Ini penting untuk diketahui. Makanya ahli tafsir tidak bisa jadi ahli tafsir kalau tidak jago bahasa Arab. Tidak bisa. Tidak bisa jadi ahli tafsir kalau tidak jago bahasa Arab. Kenapa? Sebab menafsirkan ayat harus difaham dulu sesuai kalimatnya, jangan sembarangan. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat ya Isa inni mutawaffika, wahai Isa kami mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat kepadaku. Ya, aku mengangkatmu kepadaku. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan ada yang dikedepankan dan ada yang diakhirkan. Kata beliau, wa anna takbir, asal kalimatnya begini. Inni rafi'uka wa mutawaffika. Saya angkat kamu dan saya wafatkan. Kapan wafatnya? Kapan wafatnya? Hah? Saya ulang. Saya tidur semua ini. Saya ulang ya. Perhatikan ayatnya. Ya Isa, wahai Isa, saya mewafatkanmu dan saya angkat kamu kepadaku. Paham? Ini ayatnya. Kata Syekh, ahli tafsir mengatakan ini kalimat sebenarnya susunannya dibolak balik. Yang terakhir di awal, yang terakhir sebenarnya di awal, yang apa yang di akhir. Berarti apanya begini, wahai Isa, saya angkat kamu dan saya wafatkan kamu. Pertanyaannya, kapan wafatnya? Hah? Pada hari kiamat. Diangkat dulu, sekarang masih ada. Ya Allah Subhanahu wa taala, kapan wafatnya nanti? Apakah Nabi akan kekal selama-lamanya? Akan mati. Nah, ini penafsirannya. Paham? Antum dapat ilmu. Pasti tidak ada pernah kali ini, ya. Ini ilmu. Ayat mumituk pada dalil. Maksudnya adalah saya angkat kamu sekarang, nanti saya akan wafatkan kamu. Ini mana? Ini mungkin juga walhaqu anna annahu alaihi salam rufi'a hayyan. Ini pendapat yang benar. Kata Syekh, Syekh sekarang telah menyebutkan beberapa pendapat, beliau tahqiq. Beliau putuskan yang mana yang benar. Kata beliau walhaq, pendapat yang benar adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a hayyan, diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Berarti beliau condong kepada pendapat yang mana? Yang terakhir. Nabi Isa diangkat oleh Allah hayyan dalam keadaan hidup. Wa in wa annahu sayanzilu qurba qiyamis saah, dan Nabi Isa alaihi salam akan turun mendekati hari kiamat. Dan itu tanda hari kiamat. Kenapa? Li sihhatil hadis bidzalik. Sebab sahihnya adanya hadis yang sahih akan hal itu. Mau pendapat yang benar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang jelas kesimpulannya bahwa Nabi Isa alaihi salam sampai sekarang masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman. Selesai. Berarti iya. Batil keyakinan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Baik. Selesai ayat pertama. Ayat yang kedua, amma qaulu subhana ilayya sadul kalimut thayyib. Ayat yang kedua itu firman Allah, kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan soleh. Dimaklumi dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataharra an siyami yaumi itsnain wal khamis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berpuasa Senin dan Kamis. Kenapa? dan bagi yang lain dikatakan sebab amalan soleh itu terangkat kepada Allah. Sama ya ayatnya. Amalan soleh terangkat kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan saya senang amalan solehku terangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Dan dalam hadis yang lain masih banyak. Kata Allah dalam ayat ini, dan amalan soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, bahwa sharihun aidan fi su'uri aqwal ibad wa amali ila Allah azza wa jalla. Kata Syekh, ayat ini sangat sharih, sangat jelas memberikan makna bahwa Allah itu datang sebab naik amalan-amalan hamba naik. Ucapan-ucapan hamba yang baik, ucapan buruknya naik semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu biha al-kiramul katibun. Siapa yang membawanya? Siapa yang membawa kalimat amal-amal soleh ini? Kata Syekh, yang menaikkan, yang membawa kalimat ini, amalan hamba itu, al-kiramul katibun, para malaikat yang menulis, para malaikat yang mulia yang menulis. Kulla yaumin atiba salatil asr, setiap hari di penghujung salat asar, setelah salat asar. Wa akibah salatul fajr, dan setelah salat subuh. Ya, ini sahih juga hadisnya bahwa amalan soleh terangkat dua kali dalam sehari, setelah salat asar dan setelah salat subuh. Karena ada asal hadis sebagaimana datang dalam hadis. Faya'rudu, kata Nabi SAW, faya'rudu alladina batu fikum, maka naiklah malaikat-malaikat yang bermalam kepada kalian wahai hamba-hambaku. Naik setelah bermalam kepada hamba, telah berada di sekitar pada hamba, malaikat itu naik. Faiz'alhum rabbuhum, maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lam, dan Allah lebih tahu terhadap malaikat. Kaifa taraktum ibadi, kata Allah kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kalian tinggalkan mereka? Fayaqulun, malaikat menjawab, ya Rabbana, ya Allah, atainahum yusallun wa taraktunahum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Paham? Berarti ketika naik dan selesai salat asar, naik lagi berikutnya setelah salat subuh, naik membawa apa? Amalan-amalan hamba. Ini hadisnya muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Wa amma qawluhu subhanahu hikayatan an nisra'u, adapun ayat setelahnya, ya, beliau tidak terlalu panjang lebar menjelaskan ayatnya sebab intinya sudah diketahui bahwa ayat itu menjelaskan tentang Allah itu di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas. Ayat berikutnya, yang mana ayat berikutnya? Ya Haman, ucapan Fir'aun kepada perdana menterinya, Haman namanya. Jadi jangan kasih nama anaknya Haman ya. Ada nama kurang Haman, boleh. Haman itu berikutnya Fir'aun. Baik. Ya Haman, wahai Haman, buatkanlah saya tempat atau bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Untuk apa? Saya melihat roknya Musa, sebab saya mengira dia itu dusta. Kata Syekh, ayat ini fahu dalilun ala anna Musa alaihi salam akhbara fir'auna taghiyah bi anna ilahahu fis sama fa arada ayyatalam masa al asbaba lil wusul ilaihi tamwihan ala qawmi fa amara wazirahu Hamana ayyubni lahu sarha thumma aqbala ala dhalika bi qawli wa inni la adunu kadhiba. Ayat Musa bima akhbaru bihi min qawli ilahihi fis sama faman idhan asbahu bi fir'auna wa aqrabu ilayhi nasaban na'nu am ha'ulai mu'attilah inna fir'auna kadzaba Musa fi qawli ilahihi fis sama wa huwa nafsu ma yaqulu ha'ula. Kata Syekh, ayat ini dalil bahwa Musa alaihissalam mengkhabarkan atau mendakwakan kepada Fir'aun bahwa Allah itu di atas. Ya tidak? Sebab Fir'aun meminta kepada perdana menterinya untuk dibangunkan apa? Bangunan yang tinggi ke atas. Apa alasannya? Saya ingin lihat rohnya Musa. Berarti kan Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, berimanlah kamu kepada Allah yang di atas. Makanya saya kira itu Musa. Musa itu bohong. Saya mau lihat, coba buatkan saya bangunan. Saya mau lihat rohnya apa betul di atas. Berarti Nabi Musa saya mendakwakan kepada Fir'aun bahwa Allah itu di atas. Baik. Wa akhbaro, dan Nabi Musa alaihissalam mengkhabarkan kepada Fir'aun yang taghia, yang zalim, melampaui batas, bahwa sembahannya di atas langit. Maka Fir'aun ini mencari sebab. Ya telah mas, mencari sebab mau melihat roh Musa di atas. Dan sebagai bentuk tabwihan, sebagai bentuk pembelaan dirinya di hadapan murid, di hadapan pengikutnya, supaya pengikutnya tidak meninggalkan dia. Ya, secara kasarnya seperti ini, jangan ikut Musa bodoh, itu pembohong. Ini tabungan namanya. Supaya dia tetap diikuti, dipercaya. Seperti pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaruni aqtul Musa wal yadu rabbah inni akhafu ayyubadila dinahu aw yuthira fil ardi fasad." Kata Fir'aun, biarkan saya membunuh Musa. Saya khawatir Musa itu ini di hadapan pengikutnya. Saya khawatir Musa itu mengganti agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi. Sekarang siapa yang mengganti agama? Fir'aun. Saya membuat kerusakan. Fir'aun. Itu tabuihan. Membolak-balikkan fakta agar dia tetap diikuti. Baik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau begitu, siapa yang lebih dekat madhabnya? Siapa yang lebih dekat akidahnya kepada Fir'aun? Kita atau orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan As'ariyah dan Mu'tazilah? Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan, masih penting Fir'aun. Fir'aun, dia masih di atas ya. Dia masih, tapi kalau Mu'tazilah, tidak sama sekali. Kalau Fir'aun masih di atas itu. Nah, makanya buatkan ke atas. Fir'aun tidak mengatakan, cari di pohon, belakang pohon sana, belakang gunung, di mana-mana cari, tidak di atas. Sebab memang Nabi Musa telah mendakwakan kepada Fir'aun Allah itu di atas. Nah, makanya Syekh mengatakan kalau begitu siapa yang lebih mirip akidahnya sama Fir'aun? Kita atau orang-orang Mu'tazilah? Sebab mereka tertawa, orang-orang Asy'ariyah itu, Jahmiyah, Mu'tazilah, tertawa kalau kita katakan Allah di atas, tertawa mereka. Sebagaimana yang Syekh katakan. Jangan mengatakan Allah di atas, bertanya aina Allah. Mereka sudah menganggap itu sesat. Sebab mereka mengatakan pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan, aina Allah. Sebab keyakinan mereka itu Allah tidak bertempat. Dia di atas, dia di bawah, dia di belakang. Dan kalau Allah bertempat, berarti Allah butuh tempat. Ini keyakinan yang batin. Ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Kata Syekh, "Hatari ayatan fihima berikutnya ya, tasri'un bi anna Allah azza wa jalla fis sama wa la yajuzu hamu dzalika 'ala al-murad bihi al-'adzab aw al-amru aw al-mulk kama yaf'alu mu'tazilah." Subhanallah. Kata Syekh, ayat ini yang jelas, yang dua ini sangat jelas, yaitu "Aamintum man fis sama." Ya, dua ayat. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Kata Syekh, ini ayat, dua ayat ini sangatlah jelas bahwa Allah itu di atas langit. Tidak boleh kita katakan yang di atas itu adalah adabnya, bagaimana orang-orang Asy'ariyah. Yang di atas itu adalah bukan Allah, tapi perintah dan larangannya. Yang di atas itu adalah malaikatnya. Ini takwil-takwilnya orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, kata Syekh. Kenapa? Sebab man itu man untuk yang berakal. Ya, ini ucapan Syekh ini perlu diluruskan. Kurang tepat kalau kita katakan Allah itu berakal. Allah itu, ya, tidak boleh kita katakan Allah itu berakal. Tapi yang kita katakan yang benar adalah man itu untuk yang berilmu. Maksudnya man itu, kalimat bahasa Arab man digunakan untuk yang berakal memang kalau dari sisi bahasa Arabnya, tapi ketika untuk Allah tidak boleh kita katakan yang berakal, tapi yang berilmu. Dalam akidah, dalam ilmu bahasa Arab, penggunaan man itu untuk yang berakal. Kalau ma min itu ma dengan alif itu yang tidak berakal. Ketika diciptakan manusia itu pakai ayat-ayatnya itu pakai man. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak ya. Man itu yang berakal. Man hadza, siapa ini? Tapi kalau yang tidak berakal, ma hadza, apa ini? Apa maksudnya? Ada orang. Saya mau bertanya kepada orang lain, ini siapa? Saya tidak boleh mengatakan ma hadza. Ma itu untuk benda mati. Paham? Tapi kalau saya mau bertanya siapa ini, saya mengatakan man hadza, siapa ini? Kenapa? Karena dia berakal, manusia. Kalau saya tanya tembok, apa ini? Mobil, apa ini? Iya, makan misalnya, makan. Saya tidak tahu makanan ini, makanan apa. Saya tanya, mahadah. Ya, saya tanya, mana ada? Namun kita katakan, mana ada? Mana itu untuk yang berasal? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita katakan seperti itu. Allah man itu yang berilmu. Man di dalam ayat amin tum man fi sama. Apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang di langit? Man itu siapa? Allah. Siapa man di situ? Allah Subhanahu wa taala. Hanya pakai man. Apakah kalian merasa aman man fi sama terhadap siapa yang di langit itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti man itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Itu kata ganti juga. Baik, berarti sangat jelas bahwa amin tu mangfi sama ayat ini adalah ya, sangat jelas dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Berada di atas langit. Wa hamluha 'alal mulk 'alal malak ikhrajul lafzi an dhahiri. Bila qarinatin tujibu dzalik. Kalau kita katakan man itu adalah malaikat, maka ini mengeluarkan makna ayat dari aslinya. Dari zahirnya. Mengisi nas yang ada. Terakhir kata saya, wala yajuzu ayyub hama fi qawli fi sama anna sama dorfun lahu subhana. Ayat itu penting. Perhatikan. Sekarang kalau saya katakan Muhammadun fil masjid. Muhammadun fil masjid. Muhammad apa artinya? Muhammadun fil masjid apa artinya? Muhammad di masjid. Di dalam masjid. Apa yang antum pahami ketika saya sebutkan Muhammad fil masjid? Berarti Muhammad di dalam masjid. Berarti masjid Muhammad dikelilingi, di muhit. Ya, dia dilingkup oleh masjid. Sebab fi itu bermakna kalau kita di dalam. Paham maksudnya? Jelas ya? Syekh kasih faedah. Ketika kita katakan Allah fi sama, Allah fi sama, enggak boleh katakan berarti Allah. Paham? Jelas, tidak boleh katakan langit itu melingkup Allah. Jangan kita kembalikan ke mana asalnya fi, tidak. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala la tuhitu bi syai, tidak ada yang melingkup Allah. Bahwa bahkan Allah yang melingkup segala sesuatu. Kalau kita katakan Allah di dalam langit, berarti langit di atas. Ya, Allah di dalam. Seperti makna asal fi seperti itu. Kata Syekh, kata beliau, tidak boleh dipahami bahwa fi bermakna ghalb, bermakna di dalam. Bal in urida bis sama hadil ma'rufah fa fi di mana ala. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Kalau kita katakan as-sama di dalam ayat amin tum ma fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Kata Syekh, kalau kita katakan as-sama bermakna langit, berarti fi bermakna ala. Apa artinya ala? Nah, di atas. Kalau kita katakan ala, berarti sudah pasti itu di atas sesuatu. Namun kita katakan ala. Iya, paham? Berarti ala itu di atas. Dalam bahasa Arab, kadang dipasang itu fi, tapi artinya ala. Itu ada dalam bahasa Arab. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ikhwah. Jangan berhenti belajar bahasa Arab. Yang belum pernah belajar, belajar. Yang sementara belajar, jangan berhenti. Dalam Al-Quran Allah katakan ketika Fir'aun menyalip tukang sihirnya yang bertobat. Kata Fir'aun, la usallibannakum, dalam Al-Quran, la usallibannakum fi juzu'in nakhl, saya akan salib kalian fi batang kurma. Kalian di mana disalib? Di dalam batang kurma. Hah? Di mana? Ya? Ya, berarti fi bermana a? Allah. Padahal Allah katakan fi di juzu' batang kurma. Berarti fi bermana a? Allah. Nah, sama di sini. Amin tum man fi sama. Apakah kalian merasa aman terhadap ya? Allah sama. Fi bermana Allah. Paham? Berarti maknanya apakah kalian merasa aman terhadap yang di atas, terhadap dia yang di atas langit. Ini mana pertama? Ya. Wa in urida biha jihatul ulu. Kalau kita artikan as-sama bermakna atas, paham? Sebab as-sama itu bukan seluruhnya langit terus artinya tidak. Makanya jangan heran kenapa Allah katakan kami turunkan wa nunzilu minas sama'i ma'a, wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dari langit itu air. Dari mana itu air hujan? Itu dari langit kah? Hah? Dari mana itu air hujan? Kalau kalian dari bilang dari langit, rumah sakit tadi. Dari mana itu air hujan? Bukan dari langit, dari awan. Iya, dari awan. Tapi kenapa Allah katakan as-sama? Ah, kembalikan kalimat sama ke makna asal penggunaannya. As-sama artinya semua yang berada di atas kita. Ini sama ini, tembok ini sama. Paham? So, sama artinya yang di atas. Makanya langit dikatakan sama. Kenapa? Sebab dia di atas kita. Paham? Bisa? Ah, kalau kita kembalikan makna sama, a'amintum man fis sama, sama bermakna yang di atas. Berarti artinya a'amintum man fil ulu. Apakah kalian merasa aman terhadap dia yang di atas? Paham? Berarti kesimpulannya ayat ini a'amintum man fis sama dari bahwa Allah itu di atas dari dua arah pendalilan. Sudah saya sebutkan dua arah tadi? Iya. Arah pertama dari mana? Dari fi bermana a? Ala. Arah kedua dari as-sama bermana atas. Paham? Baik, selesai. Kata beliau, fa inna subhanahu fi a'la ulu, sebab Allah berada di atas tempat yang paling tinggi. Baik, cukup dulu. Dan subhanallah kemarin Syekh Khalid Al-Ghufaili rahimahullah beliau jelaskan di permasalahan ini. Sebab yang beliau bahas kemarin tentang bagaimana thoriqatul istidlal, bagaimana cara pendalilan dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Bid'ah juga berkaitan dengan Al-Qur'an. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana cara pendalilan itu? Ah, beliau jelaskan termasuk yang dicontohkan ini tentang Allah itu di atas. Bagaimana mengkompromikan hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular, tetapi di lain hadis kita disuruh penyakit lari, kita disuruh penyakit kulit yang berbahaya menjauhi dari penyakit kulit yang berbahaya. Anda jawab, bantu, angkat tangan. Ini sering diputar 88,2 FM. Ini pembahasan. Berapa kali diputar 88,2 FM tentang kompromikan ini? Kata Nabi SAW, firru minal jala, larilah dari penyakit kulit, firora kamil asad, sebagaimana larimu dari singa. Iya, diperintahkan kita lari dari penyakit yang menular, yang kita anggap itu menular, jauh. Tapi dalam hadis yang lain, la adwa wala tiaro, tidak ada adwa, penyakit menular itu tidak ada, wala tiaro, dan tidak ada sial-sialan. Bunyi ini, bunyi itu, sial, tidak ada. Bagaimana mengkompromikannya? Kompromi yang paling bagus adalah kompromi Al-Habib Nahajar dalam kitabnya. Disebutkan dalam satu nomor juga. Komprominya, asalnya tidak ada penyakit menular. Menular dengan sendirinya, tidak ada. Tidak, sebab maksud hadis kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu membantah keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa penyakit itu dari orang yang sehat dengan orang yang sakit pindah dengan sendirinya. Pokoknya ketika berdekatan langsung pindah dengan sendirinya. Itu kayak orang jahiliyah. Nah, Nabi bantah la adwa, tidak ada penyakit menular. Kemudian takdir Allah. Jadi biar orang dekat-dekat dengan penyakit menular, kalau Allah sudah takdirkan pindah, tidak pindah. Paham? Nah, itu maksud la adwa. Tapi kenapa Nabi memerintah kita lari dari penyakit yang menular? Supaya jangan kita berprasangka jelek kepada Allah. Ketika Allah menakdirkan kita kena penyakit itu, kita gara-gara kau mentol. Ya tidak? Hah? Ini menolak pangkan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu diperintahkan untuk menjauhi penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Biar kita jauh dari dia kalau Allah takdirkan kena itu, kena juga. So, dalam hadis kata Nabi, sahabat berkeyakinan bahwa seperti itu, ini unta pindah-pindah. Kata Nabi bertanya kepada sahabat, unta yang paling pertama sakit, siapa yang kena penyakit? Diam sahabat. Nabi bisa jawab, ya jelas Allah yang kasih penyakit itu. Terus mereka berkeyakinan bahwa yang unta ini sakit karena unta ini. Oh ya, unta ini sakit karena unta ini. Itu yang paling pertama sakit, siapa yang kasih penyakit? Kalau kalian berkeyakinan itu penyakit menular dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita diperintahkan untuk menjauh. Jadi ya bukan saya pakai masker atau apa itu bukan tidak tawakal, tidak, itu melaksanakan perintah roh. Oh tuh, jauhi dari penyakit-penyakit seperti ini. Itu komprominya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah ada teman yang bertanya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ngapain? Bagaimana menanggapi pertanyaan itu? Pertanyaannya, kata Allah dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa mis'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, kita lain ditanya. Kenapa antum mau tanya Allah ngapain? Antum dalam kubur, antum ditanya siapa rohmu? Apa nabi, siapa nabi, apa agamamu? Allah fa'alu yang majurin, Allah berkendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dia ditanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanya ini, temannya yang bertanya, panggil ikut pengajian sini. Nah, dia bilang, kalau ditanya jawabannya apa, ada jawabannya di sana, di Royal. Biar dia dengarkan. Bagaimana mengkompromikan pendapat Nabi Musa ke Palestina dan Nabi Ibrahim. Tulisan terlalu cantik, saya tidak bisa baca. Tulisan sambung ke bukit, ya, bukit Turi Sina untuk menemani Allah sebagai dalil orang-orang masyarakat. Menemani Allah? Menemui, menemui Allah, betul. Dalam Al-Quran kan, iya, janji yang disepakati di Bukit Tur, iya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, iya. Wanahadaina minjan, ini pertanyaan saya sudah salah. Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur, wanahadaina minjan di Turi Aiman wakarobanahu najia. Nabi Musa alaihissalam, itu Bukit Tur, sudah, itu Nabi Musa ingin melihat Allah dalam surah Al-A'raf. Rabbi arini anzur ilaika Allah, perlihatkan saya mau melihat. Dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru gunung melihat hancur pingsan Nabi Musa alaihi salam. Disitulah tempat ketika diperintahkannya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang, itulah turunnya wahyu itu Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, thariqah. Ya. Hanya sebab saja agar wahyu sampai pun sama ketika Nabi kita alaihissalam ketika pertama kali itu beliau di mana? Di Gua Hira, sama saja. Allah berkehendak Nabi Musa di situ, Nabi Ibrahim di situ, ya sudah itu wahyunya. Al-Muhim, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada mereka apa? Risalah. Disitulah risalah kenabian. Tapi mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya, saya lihat tadi. Wah, saya tidak bisa baca. Saya cukup dulu, subhanallah, alhamdulillah, syadu'ala, nisastagufirakum, itu benar.